Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha wa kulu qalan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum. Wa man yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, ansallahu wa yakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmatnya, termasuk perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam lanjutan kajian kita bahasan Risalah Qadil Musla secara singkat karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah terkait dengan kaidah-kaidah asma dan sifat-sifat Allah SWT. Dan alhamdulillah kemarin kita telah menyelesaikan 4 kaidah dalam asma, di mana kaidah yang pertama tentang bahwa asma Allah Taala semuanya husna, itu semuanya indah, yang mencapai puncak keindahannya, puncak kebagusannya. Kemudian yang kedua, bahwa asma Allah Taala adalah di samping dia sebagai nama bagi Allah adalah sekaligus sifat bagi Allah Taala. Karena setiap nama bagi Allah Ta'ala mengandung makna sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bahwa setiap kita menemukan dari asma Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita memahami dari asma tersebut, jika makna yang terkandung dalamnya adalah transitif atau makna muta'addi, maka kita akan tetapkan dalam diri kita bahwa apa yang kita dapatkan itulah sebagai nama bagi Allah Ta'ala. Kemudian kitapkan sifat bagi Allah Ta'ala yang merupakan kandungan dari makna nama tersebut. Dan sekaligus juga kita beriman tentang asar atau hukum atau konsekuensi dari sifat yang terkandung pada nama tersebut. Namun jika makna yang terkandung adalah termasuk kata yang intransitif, yang tidak membutuhkan objek atau lazim, maka cukup bagi kita beriman bahwa nama itu sebagai nama bagi Allah Ta'ala, dan juga beriman tentang sifat yang terkandung pada nama tersebut. Kemudian kaidah yang keempat, bahwa untuk ketika kita mendapatkan nama bagi Allah Ta'ala, maka sifat yang terkandung pada nama tersebut bisa kita temukan dengan cara dalalah mutabaqah, yaitu dengan mengambil faedah dari yang ditunjukkan oleh kata tersebut atau nama tersebut dengan keseluruhan maknanya, atau bidalatu tadhammun, yaitu dengan mengambil sebagian dari kandungan makna nama tersebut, atau bidalatul iltizam, yaitu dengan konsekuensi yang tak terpisahkan dari makna dari yang terkandung pada nama tersebut. Kemudian kita lanjutkan pada pagi hari ini dengan memulai dengan kaidah yang kelima. Ya, silakan dibaca. Siapa yang baca kaidah kelima? Yang belum kemarin siapa? Belum baca? Yang pegang, ya, baca yang keras. Ya. Kaidah yang kelima menyatakan bahwa asma Allah azza wa jalla tauqifiyah. Yang dimaksud dengan tauqifiyah adalah semata-mata penetapannya itu ada didasari oleh dalil wahyu. Ya, tauqifiyah itu bahwa kita untuk bisa menetapkannya itu karena ada dalil wahyu. Di luar dalil wahyu kita tidak bisa menetapkan nama untuk Allah SWT. Oleh karena itu, maka dalam kaitannya pengambilan nama-nama Allah Azza wa Jalla itu hanya bisa diperoleh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh menambah dan atau mengurangi. Ini insya Allah jelas kaidah ini. Adapun dalilnya secara syar'i, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 36. Al-Isra ayat 36 Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun." Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan diminta pertanggungjawaban. Demikian juga surat Al-A'raf ayat 33 Allah berfirman, "Qul innama harama rabbiya al-fawaisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa antusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya Tuhanku telah mengharamkan hal-hal yang keji, baik yang nampak dari hal yang kecil tersebut atau yang tersembunyi berupa dosa, pelanggaran terhadap hak orang lain atau melampaui batas terhadap hak, dan juga mempersekutukan Allah Ta'ala sesuatu yang tidak memiliki hujah tentangnya, dan engkau mengatakan tentang Allah sesuatu yang engkau tidak ketahui. Syahid dari dua ayat ini, untuk ayat yang pertama adalah pada wala taqfu ma laysa laka bihi ma laysa laka bi ilmun. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu padanya, yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Adapun pada ayat yang kedua adalah pada wantaqulu alallahi ma la ta'lamun, dan engkau berbicara tentang Allah Ta'ala sesuatu yang engkau tidak tahu. Wajud dalalahnya karena Allah asma dan sifatnya perkara yang gaib, dan gaibnya termasuk gaib yang hakiki. Maka akal tidak mungkin untuk bisa menjangkau perkara yang gaib hakiki tersebut kalau tidak ada pemberitaan dari sumbernya, yaitu Allah Ta'ala dalam firman-Nya atau yang sudah disampaikan kepada Rasul-Nya. Sehingga semua penamaan terhadap Allah Ta'ala yang di luar dari Alkitab maupun As-Sunnah pasti itu masuk dalam rajman bil ghaib. Jadi cuma praduga. Dan itu tidak boleh, termasuk al-qaul 'alallahi bi ghairi ilmin. Berbicara tentang Allah yang tanpa dasar. Tanpa ada ilmu sebelumnya, dan itu terlarang. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sedikit kita telah berbicara tentang macam-macam alfat ya. Ditinjau dari makna yang terkandung pada lafaz tersebut. Maka kita tahu bahwasannya lafaz yang digunakan di dalam asma Allah Ta'ala lafaz yang terbaiknya, yang tidak mengandung kekurangan dalam seluruh sisinya. Maka terkait dengan asma Allah Latauqifiyah, kemarin juga sudah dijelaskan bagaimana penetapan asma Allah Ta'ala. Ada tiga kriteria kan, yaitu apa? Lafaz itu sendiri mengandung, nama itu sendiri mengandung makna kesempurnaan. Yang kedua, harus ada dalilnya dari Alkitab dan As-Sunnah. Yang ketiga, yang Allah diseru dengannya. Nah, maka itulah penjelasan lebih lanjut tentang bentuk tauqifiyah, di mana di sana disyaratkan harus nama tersebut disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah. Tapi kita ingat bahwa tidak setiap nama yang dinisbahkan kepada Allah dalam Alkitab dan As-Sunnah itu merupakan nama bagi Allah, karena terkadang itu adalah merupakan pemberitaan tentang Allah seperti Syekh gitu kan. Allah itu sesuatu, itu bukan nama kan tuh. Bukan nama bagi Allah. Tetapi untuk penamaan bagi Allah harus ada dalam Alkitab dan As-Sunnah. Tetapi tidak setiap isim, tidak setiap isim yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dinisbahkan kepada Allah itu sebagai nama. Yang istilah para ulama, sebuah isim yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala dan itu bukan nama, itu istilahnya mimbabil khobar. Mimbabil khobar. Jadi kita menisbahkan kepada Allah Ta'ala ada babul asma. Jadi ada sesuatu, kata-kataan Pak Allah adalah demikian, dan itu bagian dari nama. Wa huwal azizul hakim. Inna Allah ghafur. Wa kana Allah ghafur rahima misalnya. Itu al-ghafur rahima dinisbahkan kepada Ta'ala, ghafur rahima. Itu mimbabil asma. Nah ini tauqifiyah. Harus ada nas Alkitab dan As-Sunnahnya. Dan dengan tambahan kriteria ya. Itu mengandung asma, mengandung makna kesempurnaan. Kemudian ada yang babnya babu sifat. Wilayahnya wilayah sifat. Misalnya kata-kata apa kita dapat ada yadullah mabsutatani. Tangan Allah. Keduanya, kedua tangan Allah itu terbentang. Kita dengar fa'alu lima yurid, Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki. Nah, untuk sifat, ini tauqifiyah sama. Hanya bedanya, kalau sifat itu lebih fleksibel. Lebih fleksibel dari sisi, karena penemuan sifat Allah Ta'ala dari Alkitab dan As-Sunnah itu persyaratannya tidak seketat asma itu. Kita bisa dari berbagai macam sisi untuk menemukan sifat Allah dari Alkitab dan Sunnah. Dikatakan tauqifiyah karena sama-sama harus landasannya Alkitab dan As-Sunnah. Tetapi lebih fleksibel karena tidak seketat di asma. Kalau asma, lafadznya harus lafadz asma, lafadz isim. Sudah gitu ditambah maknanya harus makna yang sempurna. Kemudian yang Allah diseru dengannya. Tapi kalau sifat tidak harus dari lafadz sifat. Boleh dari apa? Kemarin boleh dari nama, karena setiap nama Allah mengandung sifat. Maka setiap kita mendapatkan nama Allah sekaligus menemukan sifatnya. Yang lebih jelas lagi, kalau sudah langsung berupa sifat, inna rabbaka wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Wa huwal ghafuru dzur rahmah. Dan Rabbmu adalah yang Maha Pengampun yang memiliki rahmat. Itu sudah disebutkan, itu jelas. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ketika kita belajar kaidah sifat. Insyaallah. Dan bisa juga dari fi'il, dari nisbah yang perlu kepada fi'il. Misalnya yuridullah bikumul yusra. Yuridullah. Di sini kan Allah berkehendak. Nah, berarti ada sifat apa? Kehendak, sifat iradah. Lafadznya kan lafadz fi'il, yuridu. Lafadznya lafadz fi'il. Kita bisa ambil apa masdarnya, yaitu iradah. Tetapkan apa sifat. Tetapi sumber penetapan iradah tetap dari Al-Qur'an, yaitu dari kata yuridu yang dinisbahkan kepada Allah. Dan yang ketiga lah babul akhbar. Babul akhbar. Bercerita tentang Allah. Sesungguhnya ini semuanya bercerita tentang Allah. Ketiga-tiganya ini kan sedang bercerita tentang Allah. Kita sedang memberitakan tentang Allah. Nah, pemberitaan tentang Allah ada yang babnya asma, ada yang babnya sifat, ada yang babnya khabar. Mungkin untuk memudahkan begini ya. Apa ini? Diagram Venn ya. Nah, semesta pembicaraan kita adalah tentang apa? Tentang Allah ya. Pembicaraan kita tentang Allah. Nah, jadi semesta bicara tentang pemberitaan Allah. Ini khabar tentang Allah ya. Ini berita tentang Allah ya, khabar tentang Allah. Nah, di dalam khabar tentang Allah Ta'ala ada yang wilayahnya ini asma. Ya, ada yang wilayahnya sifat. Ada yang wilayahnya ini. Jadi ada himpunan sifat, ada himpunan asma, ada yang tidak di asma dan tidak di sifat. Namanya di khabar. Semuanya tentang semesta pembicaraan tentang pemberitaan tentang Allah. Maka kalau kita memberitakan asma tentang asma, ini masuk berita tentang Allah atau tidak? Masuk. Maka kalau kemudian kita bicara sifat, apakah asma otomatis di sifat? Tidak. Tetapi apakah sifat otomatis? Apakah asma otomatis sifat? Iya. Ya, asma otomatis sifat. Tetapi apakah kemudian sifat otomatis asma? Tidak, ya. Tidak. Ya. Kemudian apakah khobar otomatis sifat? Tidak. Tetapi kalau sifat otomatis ya khobar. Jadi semuanya tentang khobar Allah Ta'ala. Tetapi yang tidak masuk asma dan sifat disilakan dengan babul akhbar saja. Kalau sudah masuk sifat, maka ini babu sifat. Walaupun semuanya tentang pemberitaan tentang Allah. Nah, ini ghairu tauqifiyah. Yang babul khobar itu tidak tauqifiyah. Tetapi disyaratkan bahwa pemberitaan tersebut tidak bertentangan dengan yang tauqifiyah. Syaratnya tidak bertentangan aja. Tidak ada pelanggaran terhadap tauqifiyah. Maka sesungguhnya nama-nama Allah yang diterjemahkan atau sifat-sifat Allah yang diterjemahkan itu sudah wilayahnya, wilayahnya khobar. Al-Ghafur, ini wilayah apa ini? Asma. Kalau yang Maha Pengampun, yang Maha Pengampun, ini sudah pemberitaan tentang Allah Taala. Karena belum tentu bahwa yang Maha Pengampun itu adalah mewakili secara utuh tentang makna Al-Ghafur. Tetapi ini tidak bertentangan dengan Al-Ghafur. Tapi belum tentu. Dan banyak hal dari asma Allah yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain dengan mewakili bahasa tersebut. Al-Aziz misalnya, kalau terjemahkan apa? Maha Perkasa. Kesan Maha Perkasa itu lebih kepada apa? Kepada kekuatan, ya kan? Padahal izah di sini mencakup ya izah dari sisi izatul qadar, memang ada izatul qahar wal ghalaba wa izatul mana. Jadi ada izah secara kedudukan mulia, ada izah secara kekuatan kuat menang. Dan ada imtina, izatul imtina, yaitu apa? Kemampuan untuk menghalangi diri dari terjadinya madarat padanya. Itu kalau kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa, itu membutuhkan apa? Kalimat yang panjang gitu. Tidak sekedar apa? Yang Maha Perkasa, karena belum tentu yang Maha Perkasa ketika disampaikan kepada orang, orang akan memahami ketika makna di atas, kan? Yang itu orang Arab tahu bahwa Al-Aziz itu adalah sudah terekam di sini ketiga makna tadi gitu. Yang itu tidak terekam makna itu kepada orang yang tidak bahasa Arab. Kecuali apabila apa dijelaskan. Kecuali jika dijelaskan. Maka tidak ada. Maka asma Allah Ta'ala itu dengan bahasa Arab. Maka yang Maha Pengampun bukan nama Allah. Nama Allah siapa? Al-Ghafur itu nama Allah. Bukan yang Maha Pengampun. Yang Maha Pengampun adalah terjemahan dari itu pun adalah terjemahan takribiyah. Takribiyah, pendekatan tuh. Untuk memudahkan untuk membantu orang yang tidak bisa bahasa Arab, yang tidak paham bahasa Arab, memahami asma Allah dengan diterjemahkan. Maka semestinya orang yang bisa bahasa Arab, yang tahu asma Allah Ta'ala, nama Allah Al-Ghafur, dia tidak memanggil Allah dengan ya yang Maha Pengampun, tapi ya Ghafur, ya Aziz, bukan ya yang Maha Perkasa, tidak. Karena nama Allah bukan yang Maha Perkasa. Kalau dia ingin manggil Allah Ta'ala dengan namanya, maka panggil nama Allah Ta'ala. Itu yang baru pujian yang sebenarnya. Kalau menyebutnya wahai yang maha pengampun itu belum memuji yang sebenarnya. Karena yang maha pengampun bukan asma Allah. Ya Tuhan. Tuhan bukan asma Allah Ta'ala. Asma Allah Ta'ala yang diterjemahkan ke dalam makna Tuhan, Ima Rob, Ima Al-Ilah. Maka dia memanggil Allah dengan Ya Rob atau Ya Al-Ilah. Bagi yang tahu nama-nama Allah Ta'ala, maka panggil namanya. Jangan panggil terjemahannya. Bisa jadi memanggil dengan terjemahan itu dimaklumi hanya yang tidak bisa bahasa Arab, yang tidak kenal nama Allah Ta'ala. Ya. Wilayahnya la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi sudah terekam di sini ya. Ada babul asma, babul sifat dan babul khabar. Kalau tidak ada dasar Alkitab dan Sunnah, tapi cerita tentang Allah dan itu tidak salah, maka babnya babul khobar. Babul khobar. Dia tidak sedang meyakini itu sebagai sifat bagi Allah Ta'ala dan juga tidak sedang meyakini itu sebagai asma bagi Allah Ta'ala. Kalau saya bertanya kepada antum sementara, man soni hadal alam, apa jawaban antum? Man soni hadal alam, apa jawaban antum? Allah as-sani wallah as-sani wallah as-sani. Ini maknanya berdekatan dengan al-khaliq. Man khaliq hadhihi al-alam. Antum jawab Allah. Idan al-khaliq wallah. Al-khaliq wallah. Tapi kalau al-khaliq wallah, al-khaliq babnya bab asma. Tapi kalau as-sani wallah, as-sani babnya babul khabar. Kita boleh menyebut Allah itu Sony, boleh, tapi itu bukan asma, babnya khobar. Ada kata juga sunatullah, ada kan? Tapi jadi yasna'u as-sani itu bukan asma Allah Ta'ala. Sama dengan al-alim, dengan al-akil. Itu berdekatan makna. Tapi bukan nama Allah al-akil. Dan saya belum dapatkan yang membolehkan seorang menisbahkan kepada Allah al-akil. Kalau kemudian wa makaru, wa makarullah, wallahu khairul makirin. Manil makir, al-murad min hadil ayah. Siapa yang dimaksud makir dalam ayat ini? Allah. Allah wal makir fi hadil ayah. Al makir babnya bab mana? Babul khobar. Bukan babul asma. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Manil alim? Allah. Nah, alim di sini babnya bab mana? Babul asma, karena ada nas di Al-Quran Sunnah dengan lafad isim al-alim. Waula alimul hakim, al-alim. Ya, dalam bentuk nama. Dan kriteria yang lainnya tidak bermasalah. Isi makna yang terkandung dalamnya, kemudian disuruh dengannya, tidak bermasalah. Ya, jadi itu tauqifiyah dari asma Allah Ta'ala. Babul asma tauqifiyah. Dan tauqifiyahnya termasuk yang ketat. Bahkan tidak hanya berdasarkan kitab sunnah, tapi berdasarkan kitab sunnah plus persyaratan yang lainnya. Ya, jelas ini? Kita lanjutkan dengan kaidah yang keenam. Ya. Ya, Al-Qur'an adalah min sifatillah, karena dia min kalamillah. Ya, Al-Qur'an itu sifat Allah Taala karena dia kalamullah. Maka seseorang boleh berlindung dengan Al-Qur'an. A'udzu bikalimatil tammat min syarr. A'udzu bil Qur'an. Boleh. Karena Al-Qur'an kalamullah. Maka kalau kemudian seorang disumpah kemudian letak Al-Qur'an di atasnya, syirik bukan? Syirik bukan? Dia sumpah maksud. Yang jelas bid'ah. Ya. Adapun syiriknya sesuai dengan golibnya i'tiqad, secara umum i'tiqad itu tidak. Karena ketika seseorang kepada mushaf itu tetap bukan kepada mushafnya. Semua orang tahu kalau mushaf adalah makhluk, tapi terhadap al-maktubnya, terhadap yang tertulisnya gitu. Terhadap yang tertulisnya. Bukan kepada benda mushafnya, tapi kepada apa yang tertulis dalam mushaf tersebut. Itulah kalamullah. Maka Al-Qur'an kalamullah. Kalau mushaf bukan kalamullah. Kalau Al-Qur'an adalah kalamullah, dan kalamullah sifat Allah Taala. Maka Al-Qur'an bukan makhluk. Maka seorang boleh berlindung dengan Al-Qur'an karena dia bukan makhluk. Ya, kita lanjutkan dengan kaidah yang ke 6 ya. Ya, dibaca siapa? Kera. Ya. Ini kaidah yang ke-6, yaitu bahwa nama-nama Allah tidak terbatas jumlahnya dengan bilangan tertentu. Yang dimaksud tidak terbatas dalam pengilmuan manusia ya. Jadi manusia tidak akan tahu batasan jumlah dari asma Allah Taala itu berapa itu. Yang mengetahui berapa nama Allah seluruhnya hanya Allah, itu maksudnya. Jadi kalau kita tanya berapa jumlah nama Allah, maka wallahu a'lam. Hanya Allah sementara yang mengetahuinya. Berapa namanya dan apa saja rincian namanya. Adapun dasar dari kaidah tadi telah kita dengarkan bersama, di antaranya lah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, as'aluka bikulli ismin huwalak, aku mohon kepadamu dengan semua nama yang menjadi namamu. Berarti asalnya ada enggak, berapa jumlahnya? Ada enggak? Asalnya ada enggak berapa jumlahnya? Nama Allah itu. Ya ada. Maka Nabi meminta kepada apa? Dengan semuanya. Berapapun itu gitu. Pokoknya aku berdoa kepadamu dengan seluruh nama yang kau miliki. Berapapun jumlahnya. Apapun rinciannya. Aku mohon kepadamu dengan seluruh namamu itu. Nah, baru kemudian beliau rinci kemana penyebaran sebaran asma Allah Ta'ala itu di mana saja? Yaitu di mana saja? Alam tau ahadan min khalqik, ya. Engkau telah ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Al-Ansal taufik kitabik. Nah, ini sesungguhnya atop apa? Mulai dari ini samae tabi nafsak, ini pengulangan kepada bikuli ismin wala, kan? Dengan seluruh nama yang kau miliki. Samae tabi nafsak, yang engkau menamakan dirimu dengannya. Ini kan menerangkan semua nama itu, belum merinci, tapi menerangkan kembali. Itu semua nama yang engkau telah menamakan dirimu dengannya. Yang meliputi yang telah engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, siapapun dari hambamu, makhlukmu. Ini masih umum. Al-Ansal taufi kitabik, atau yang telah engkau turunkan dalam kitabmu. Yang diturunkan oleh dalam kitabnya, terajarkan gak kepada makhluk? Terajarkan atau tidak? Terajarkan berarti ini bagian apa? Bagian dari yang tadi, bagian dari yang telah diajarkan. Apakah setiap yang diajarkan dalam kitab? Belum tentu. Berarti apa nama-nama Allah yang ada dalam kitab adalah bagian dari yang sudah Allah ajarkan. Nah, apakah semua nama yang sudah Allah ajarkan itu semuanya ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah? Juga belum tentu. Bisa jadi ada dalam kitab terdahulu yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau bisa jadi diajarkan kepada nabi terdahulu yang tidak ada dalam Alkitab dan Sunnah. Pokoknya bisa jadi semuanya ada, bisa jadi tidak. Kita tidak mengetahuinya. Nah, lebih-lebih yang ini. Awistaksarta bifi ilmil ghaib indak, atau yang engkau masih simpan, tersimpan di sisimu, di ilmu ghaib di sisimu. Nah, maka yang ini, sebaran yang ini, yang masih disimpan di sisi Allah Ta'ala, tak seorang pun mengetahuinya. Tak seorang pun mengetahuinya. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Kan bisa jadi yang diajarkan kepada Allah, kepada makhluknya, kepada para malaikat, tidak kepada makhluk manusia. Ya atau tidak? Ya, itu pun manusia enggak tahu, ya kan? Yang sudah diajarkan. Sudah bukan gaib lagi karena sudah diajarkan. Sudah tidak tersimpan di sisi Allah lagi. Artinya bukan menjadi ilmu gaib milik Allah semata. Karena sudah apa? Sudah diajarkan. Tetapi manusia juga tidak tahu karena pengajarannya kepada siapa? Kepada makhluk Allah yang di langit misalnya. Ada kemungkinan. Jadi terlalu banyak kemungkinan asma Allah Ta'ala yang manusia tidak mengetahui. Yang pasti adalah yang masih tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Nabi SAW ini manusia yang paling sempurna pengilmuannya tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun demikian, Nabi sendiri mengakui tentang keterbatasan dirinya. Sadar bahwa dirinya itu tidak mengetahui Allah seutuhnya. Dengan penuh kesadaran beliau berdoa kepada Ta'ala, la uhsi sana'an alaik, aku tidak mampu untuk kemudian memujimu seutuhnya. Dan ketidakmampuan Nabi untuk memuji Allah seutuhnya, di antara sebabnya lah karena beliau tidak mengetahui nama Allah seutuhnya. Kalau mengetahui asma dan sifat seutuhnya, beliau bisa akan apa? Ya, pujikan kepada Allah seutuhnya. Karena ilmunya terbatas otomatis. Keterbatasan pengilmuan kepada sesuatu yang bagus menyebabkan pujiannya terhadap sesuatu itu menjadi berkurang. Nanti saya jelaskan sedikit dengan analogi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah. Itu dalil yang lainnya pula yang menunjukkan bahwa asma Allah Ta'ala tak seorang pun mengetahui berapa batasannya. Demikian juga masih tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau hendak menghadap kepada Allah Ta'ala untuk memenuhi permintaan, ketika beliau menghadap kepada Allah memohon memenuhi permintaan umat manusia agar beliau mensyafaati mereka di padang mahsyar, maka beliau memuji Allah Ta'ala. Dan di antara yang beliau sampaikan, ada ketika itu pujian-pujian untuk Allah yang baru diilhamkan ketika itu, yang beliau baru tahu ketika itu, yang belum pernah beliau memuji Allah Ta'ala dengan pujian itu. Karena ketika di dunia belum tahu, baru diajarkannya ketika beliau menghadap kepada Ta'ala diilhamkan, sehingga kemudian beliau memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Jadi sebagian ilmu gaib Allah Ta'ala yang masih tersimpan itu disampaikan kepada Nabi di hari kiamat. Dan itu pun sebagian, tidak kemudian berarti secara keseluruhannya dari asma Allah Ta'ala. Jadi Nabi sudah tahu bahwa nanti beliau akan memuji Allah Ta'ala dengan pujian-pujian yang belum pernah Nabi pujikan selama dalam kehidupannya di dunia. Ya, ikhwan rahimani wa rahmatullah. Tadi saya singgung sedikit bahwa keterbatasan kemampuan mengetahui bagusnya sesuatu itu akan terbatas, menyebabkan keterbatasan pujian kepada sesuatu tersebut. Kalau kemudian ini, ya, air ini antum tawarkan kepada anak SD, coba nilai-nilai yang kamu nilai bagus apa aja gitu. Kira-kira apanya yang dia akan sebutkan pujiannya? Suruh hal-hal yang bagus tentang apa yang kamu lihat. Kira-kira apa yang dia akan sebut? Bentuk botolnya tuh, airnya bening tuh. Ya. Ya kan? Udah paling itu. Ya. Sekarang kalau kemudian yang ini dihadapkan kepada antum misalnya, mungkin akan lain lagi. Ada tambahan yang tidak diketahui oleh anak SD. Itu tidak hanya itu, Dek. Ini juga gini. Yang dia ya karena enggak nyampe juga, ya enggak dong juga gitu. Walaupun itu jelas hal yang bagus, tetapi karena dia enggak nyampe dan enggak pernah tahunya, enggak apa. Diberitahu pun juga enggak dong juga, Bang, enggak. Apalagi kalau apa? Yang pabriknya, yang membuatnya, itu kandungan ini sekian gini, terus detailnya, satu persatu dia nian, hal-hal yang apa, yang baik, yang tidak juga antum bisa sebutkan. Maka keterbatasan pengetahuan antum menjadi terbatas menilainya. Tetapi semakin banyak tahu, kalau dia mau menyebutkan kebaikan-kebaikannya, semakin akan mendekati yang sesungguhnya. Kalau kemudian ada 5 kriteria bagus cuma disebutkan 2 saja, masih dianggap kurang enggak? Ya, belum memuji sebagaimana mestinya gitu. Belum mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Dia berhak dipuji dengan 5 pujian, cuma dipujikan kepadanya 2 saja. Maka dia belum mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, seberapapun seorang hamba memuji kepada Allah SWT, karena Allah adalah lebih dari yang mereka pujikan, maka mereka masih kurang. Belum memenuhi hak Allah sebagaimana mestinya. Maka orang semakin mengenal Allah Ta'ala, paham tentang Allah Ta'ala, semakin sadar bahwa dirinya itu belum berbuat apa-apa untuk Allah Ta'ala. Belum memberikan sesuatu pun untuk Allah Ta'ala. Maka kalau kemudian dia mendapatkan sesuatu yang dinilai tidak menyenangkan, itu memang sudah sepantasnya gitu. Dan tidak akan pernah merasa bahwasanya apa yang dia dapatkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan itu apa? Melebihi kadarnya gitu. Bahkan yang dia rasakan itu belum, kalau dibahasakan dengan bahasa orang apa? Joking, belum sekuku girangnya gitu. Dari yang semestinya dia dapatkan hal yang tidak menyenangkan gitu. Kalau dia dapat hal yang menyenangkan, itu sudah berlebih gitu. Dia sudah kelebihan dapatnya gitu. Karena semestinya dia enggak pantas dapatkan itu. Tapi kok dapat gitu. Enggak pantasnya karena dia belum berbuat apa-apa, belum untuk apa. Kok dapat? Jadi yang ada, kalau mendapatkan kenikmatan dia merasa sesungguhnya enggak pantas mendapatkan. Kalau mendapatkan musibah memang sudah sepantasnya, bahkan itu pun masih jauh lebih ringan dari yang semestinya dia dapatkan. Itu dampak dari pengenalan kepada Allah SWT. Ya. Jadi apa yang kita ketahui tentang Allah sangat sedikit, dan dengan keterbatasan dan sedikitnya apa yang kita kenal tentang Allah, maka kita belum, amat sangat jauh, bahkan kita pun tidak mungkin memberikan seluruh hak Allah SWT. Dan barang siapa yang tidak memberikan hak Allah Ta'ala, ada unsur kedzaliman. Karena setiap pemilik hak harus diberikan kepadanya haknya gitu. Mengurangi hak pemiliknya yang berhak itu pendzaliman. Maka semakin mengenal Allah, semakin merasa banyak berbuat zalim kepada Allah Ta'ala. Nabi Adam berapa kali dosanya? Yang terceritakan pasti satu, kan? Dan itu pula yang beliau sebutkan di akhir juga cuma satu. Tapi cukup dengan dosa satu itu merasa kalau Allah tidak mengampuni binasa dia. Robbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cukup dengan dosa satu. Kebaikan dia, ibadah dia yang enggak ada, enggak sebanding dengan dosanya. Maka fa ilang taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kita diajari untuk mengatakan robbana dzalam Allahumma dzalamtu nafsi dzulman katsir wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan minnik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu pernyataan yang keluar dari lisan kita, yang semestinya dibarengi memang kenyataan yang kita rasakan dalam hati kita pun demikian. Allahumma dzalamtu nafsi dzulman katsira. Bukan Allahumma abadtuka ibadatan katsira. Ya Allah, aku telah beribadah kepadamu dengan ibadah yang banyak. Tapi ya Allah, aku telah berbuat aniaya dengan penganiayaan yang amat sangat banyak. Ya. Ada permasalahan terkait dengan kaidah ini, bahwa nama Allah Ta'ala tidak terbatas dengan jumlah tertentu yang diketahui oleh manusia, siapapun dia orangnya. Yaitu adanya hadis Nabi SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ata illa wahidah man aswada khalal jannah. Yang sering diterjemahkan, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. 100 kurang 1, barang siapa menghafalnya masuk surga. Jurusan Bahasa Indonesia-nya siapa? Gak ada? Tunjuk jari yang jurusan Bahasa Indonesia. Yang kuliahnya di Bahasa Indonesia? Gak ada? Yang nem Bahasa Indonesia-nya apa? 9. Hah? Atau yang kuliah semester 1-nya Bahasa Indonesia-nya A? Ini pelajaran Bahasa Indonesia dan UN Bahasa Indonesia termasuk yang terberat ya, dibandingkan matematikanya atau bahasa Inggrisnya atau yang lainnya. Bahasa Indonesianya termasuk pelajaran yang paling apa? Paling berat, paling sulit. Sekarang ini sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa menghafalnya dia masuk surga. Berapa nama Allah? Berapa nama Allah? Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa menghafalnya dia masuk surga. Berapa nama Allah? Berapa nama Allah? Antum orang Indonesia bukan? Hah? 99. Ya. Yeah. Nama Allah 99, betul dengan kalimat seperti ini. Sekarang kalau ini, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang barang siapa menghafalnya masuk surga. Berapa nama Allah? Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang barang siapa menghafalnya masuk dia masuk surga. Berapa nama Allah? Hah? Gak tahu, ya kan? Gak tahu. Ya. Kalimat yang digunakan, kata yang digunakan sama enggak? Khawatir ini membuat ini. Enggak usah tambah iya, enggak apa-apa lah. Ya, kata yang digunakan sama persis? Sama persis? Eh? Sama persis. Bedanya di mananya? Tanda bacanya. Ya, bedanya cuma di tanda bacanya. Artinya beda? Beda, maka penerjemahan bisa fatal. Ya, ya, salah terjemah fatal. Dan ternyata kesalahan cuma di tanda baca. Kata-katanya persama. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Titik. Barang siapa menghafalnya dia masuk surga. Dah. Kalau tanya berapa nama Allah? Kalau dia bahasa Indonesia baik dan benar, dia akan jawab 99 berdasarkan kalimat ini. Berapa namal berdasarkan kalimat ini? 99. Ya. Sekarang ini, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa menghafalnya dia masuk surga. Berdasarkan kalimat ini, berapa nama Allah? Tidak tahu. Ini ada angka 99. Iya, itu yang kalau dihafal akan menyebabkan masuk surga. Jumlah sesungguhnya berapa? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada 99 dari nama Allah yang kalau dihafal akan menyebabkan orang masuk surga. Berapa jumlahnya? Saya tidak tahu. Kalau berdasarkan kalimat ini saya tidak tahu. Kalau berdasarkan kalimat yang di atas saya tahu. Nah, maka maksud hadis inna lilaitis atau natisya insman man aso dakwal jannah itu ini penerjemahannya, bukan ini. Jadi itu dipahami adalah satu kalimat tanpa titik. Kalau koma dibenarkan ya, koma. Cuma saya nggak tahu apakah dengan adanya koma di sini merubah arti atau tidak. Kalau tidak merubah arti yang saya maksud tadi, berarti benar. Itu kaitannya dengan bahasa Indonesia aja. Tapi poinnya maksudnya tadi, ini satu kalimat yang tak terpisahkan, tanpa titik. Kalau ini kalimat dengan titik. Terjemah yang tidak bikin semakin tidak bikin rancu kalau modelnya apa? Dengan ada 99 nama milik Allah yang barang siapa menghafalnya masuk surga. Kalau itu jelas orang tidak akan salah paham. Sesungguhnya ada 99 nama milik Allah yang barang siapa menghafalnya dia masuk surga. Itu terjemah yang tidak akan membuat orang salah paham. Dan itu memang maksud hadis. Tetapi harus di karena ihsa itu pun enggak cukup diterjemahkan dengan apa? Menghafalnya. Itu lagi kembali keterbatasan bahasa Indonesia. Enggak ada kata yang bisa mewakili satu kata dengan satu kata. Al-ihsa satu kata diwakili dengan satu kata dalam bahasa Indonesia yang orang bisa paham apa maksud al-ihsa yang sebenarnya. Pokok dari al-ihsa itu tiga setidaknya menghafal lafadznya, memahami makna dari lafadz nama tersebut, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntutan dari makna nama tersebut. Itu yang dimaksud al-ihsa dalam hadis itu. Minimal itu. Ya, menghafal lafadz-lafadznya. Dihafal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, terus sejumlah 99 nama yang dimaksud oleh Allah, yang kita enggak tahu yang mana. Yang 99 itu. Kemudian yang kedua, dia tahu maknanya. Apa yang dimaksudkan dengan nama-nama tersebut, sifat-sifat yang terkandung pada nama tersebut itu apa? Kemudian yang ketiganya lah, dia beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan konsekuensi dari pengetahuan dia tentang nama Allah itu. Misalnya As-Sami, dia tahu nama, dia hafal, ingat Allah bernama As-Sami, maknanya dia tahu, itu Maha Mendengar, artinya Allah memiliki kemampuan untuk menjangkau suara yang didengar oleh Allah dengan pendengaran Allah Ta'ala. Setiap suara terjangkau oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia pahami juga konsekuensi dari hukum tersebut, bahwa Allah mencintai suara yang bagus-bagus, dalam arti kata-kata yang bagus, perkataan yang bagus, yang bermanfaat, dan Allah membenci perkataan yang tercela, yang buruk. Maka dia hanya berkata-kata yang membuat Allah senang dan tidak berkata-kata yang membuat Allah murka. Itu apa? Ihsa terhadap nama Allah As-Sami. Nah, kalau 99 nama yang dimaksud oleh Allah itu yang kita enggak tahu yang mana, nah, betul-betul dimiliki oleh seorang, jamin dia pasti masuk surga. Nah, permasalahannya 99 itu yang mana? Sudah yang 99 yang manapun kita enggak tahu, apalagi untuk konsekuensinya gitu. Sekalipun tahu maknanya, konsekuensinya, pelaksanaan konsekuensi pengetahuannya itu yang apa? Sulit. Yang secara umum orang apa, banyak tidak mampu untuk mengihsa. Dan seluruh ulama yang memiliki kompetensi dalam penelitian hadis Nabi SAW, mereka sepakat bahwa perincian asma Allah yang 99 yang ada dalam kelanjutan hadis tersebut adalah dhaif. Ya, setelah hadis ini, inna lillahi tis'atan wa tis'in isman, man aswa ada khalal jana, ada rinciannya 99. Nah, semua ulama peneliti hadis yang memiliki kompetensi, yang muktabar, yang diakui, itu sepakat untuk menilai tambahan inilah dhaif. Artinya bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tambahan itu adalah ijtihadnya perawi. Jadi setelah perawi mendengar hadis tersebut, maka berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mencari dari Al-Qur'an dan hadis dari jumlah yang banyak yang lebih dari 100 itu, mana kira-kira yang masuk jajaran 99. Kemudian disebutkan 99-nya. Maka kita akan dapatkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang ketika merinci yang 99. Ulama satu memasukkan nama A, ulama dua tidak, ulama tiga tidak, misalnya. Tapi dia mengganti dengan nama yang lain. Ulama yang dimasukkan ulama kedua, yang tidak juga dimasukkan oleh ulama ketiga. Ulama ketiga punya penilaian yang lain, nama yang lain, yang lebih pantas. Yang semuanya mereka mengambilnya dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang bentuknya dalam bentuk nama yang dinisbahkan kepada Allah itu jumlahnya lebih dari 99. Tetapi mana sesungguhnya nama yang diinginkan oleh Allah yang 99, maka ilmunya di sisi Allah. Nabi SAW tidak mengajarkan kepada umat ini perincian ke 99 nama yang dimaksud oleh Allah tersebut. Tetapi Nabi menyampaikan kepada umat ini semua nama-nama Allah Ta'ala yang diwahyukan untuk disampaikan, yaitu yang dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, yang jumlahnya ratusan. Ya, jelas kaidah yang keenam. Ya, cara mengamalkannya. Kumpulkan semua yang dalam Al-Qur'an, hafal semuanya. Itu kena. Sama dengan mencari Lailatul Qadar. Kan enggak tahu malam keberapanya. Tapi kalau 10 malam dikejar, kena mesti Lailatul Qadarnya gitu. Enggak akan lepas dari 10 malam itu. Maka para ulama menganalogikan masalah 99 nama ini seperti masalah Lailatul Qadar. Sama seperti masalah doa yang paling mustajabah di hari Jumat. Itu waktunya juga yang jelas dari Jumat. Maka kalau seluruh waktunya dipakai, kena mesti itu tuh. Nah gitu. Mesti kena, enggak akan lepas itu. Maka kalau kita mencari Lailatul Qadar setiap malamnya selama 10 hari, pasti Lailatul Qadarnya kena gitu. Karena enggak ada di bulan Syawal, awal-awal Ramadan, pasti kena. Cuma kalau ngejarnya malam 23 saja, ternyata di 25 gitu. Enggak kena, lolos. 23, 25, 27, ternyata di malam 21. Enggak kena gitu. Sama ini, kalau kita 99 ini, ternyata yang dimaksud yang saya itu. Tapi kalau semuanya, misalnya ketemu 110, 110-nya semua, yang 99 mesti masuk gitu. Ya. Nah, cara yang lebih ringan dari itu ya, berapa ulama yang mengumpulkan nama 99, semuanya dikumpulkan. Nah, terus nama saja apa yang masuk itu. Ya, nanti ketemu berapa? Mungkin ketemu 105 atau ya. Itu di antara juga apa metodenya. Diteliti ulama yang mengumpulkan 99 nama itu siapa saja. Nah, kumpulkan semuanya. Yang sama-sama sudah, yang beda-beda dimasukkan. Ambil salah satu, oh ini beda belum masuk, masukkan. Beda maksudnya. Nah, ketemu berapa? Nah itu. Nah. Itu juga diantara cara untuk kita mendapatkan 99 nama tadi. Ya, ada yang lain? Kita lanjutkan kaidah yang terakhir dalam kaidah asma, dalam qaidul muslah. Kaidah yang ketujuh. Silakan dibaca. Siapa yang baca yang keras? Yang belakang ya, kro. Yang keras. Ya. Ya. Kaidah yang ketujuh adalah penjelasan ilhad terhadap asma Allah Taala. Ilhad adalah tindakan menyelewengkan nama dari yang semestinya. Intinya kaidah yang ketujuh ini bahwa segala bentuk sikap yang tidak pas terhadap asma Allah Taala itu masuk kategori penyelewengan atau ilhad, apapun bentuknya. Ya, tidak mensikapi berita tentang asma Allah atau tidak mensikapi asma Allah Taala sebagaimana mestinya itu termasuk bentuk penyelewengan, atau mensikapi asma Allah Taala dengan yang tidak semestinya. Itulah ilhad dalam asma Allah Taala. disilakan ilhad. Ala walillahil asmal husna fatuhu biya wa darul ladina yulhiduna fi asma'i sayyidina ma kanu ya'malun. Itu dalil tentang terlarangnya ilhad. Itu surat kelanjutan dari surat Al-A'raf ayat 180 ya. Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka kalian beribadahlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut atau konsekuensi nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang ilhad, yang menyeleweng dalam asma Allah SWT. Jadi ilhad, dikatakan ilhad itu dari kata lahat ya. Maka liang lahat dinamakan liang lahat karena dia nyerong gitu. Kan apa, liang lahat, liang apa, kubur itu kan lurus gini. Nah, nanti ada nyerongnya begini kan. Disarongkan gini, enggak lurus gini, nyerong gini untuk tempat mayatnya. Itu ya hakikat liang lahat ya ini. Serongan inilah liang lahat. Ini liang kubur. Liang kubur kemudian liang lahatnya yang nyerong itu. Jadi enggak lurus, enggak lempeng. Nah, maka orang yang enggak lurus jalan hidupnya, orang yang enggak lurus sikapnya, yang enggak benar sikapnya terkait dengan asma Allah Ta'ala, dikatakan mulhid, orang yang menyeleweng. Maka orang-orang ateis, yang orang-orang tidak beragama juga disebut orang mulhidin, yang menyeleweng, yang menyimpang. Karena mestinya orang itu punya agama dan benar, tapi kemudian mereka nyimpang. Maka diistilahkan dengan mulhidin. Ateis, kaum mulhidin. Karena enggak benar, enggak sebagaimana mestinya. Jadi kalau ditarik kepada arti bahasa ya, punya segala bentuk tindakan yang tidak sebagaimana mestinya itu bentuk-bentuk ilhad. Itu bagian dari ilhad. Nah, kaitannya dalam asma Allah SWT, apa saja yang masuk kategori ilhad, penyelewengan. Maka kita dengarkan bersama tadi telah, dan kita ulangi. Yang pertama, mengingkari sebagian nama Allah. Nah, untuk bagian ini, bagian pertama dari nomor pertama, mengingkari sebagian nama Allah, ini pernah juga dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy. Mereka tidak beriman Allah memiliki nama Ar-Rahman. Wa Mar-Rahman, siapa itu Ar-Rahman? Wa yakfuruna bir-Rahman, kata Allah. Dan mereka itu mengingkari terhadap Ar-Rahman. Wa yakfuruna bir-Rahman. Dan mereka, orang-orang musyrikin, mengingkari terhadap Ar-Rahman. Ayat itu, ayat wa yakfuruna bir-Rahman, itu bukan maksudnya orang-orang kafir tidak beriman kepada Allah, bukan. Jadi ayat wa yakfuruna bir-Rahman atau wa mar-Rahman, ayat wa mar-Rahman itu bukan pengingkaran orang musyrikin terhadap hakikat Allah, tetapi pengingkaran kaum musyrikin terhadap nama Ar-Rahman. Mereka tidak kafir kepada Allah. Dari sisi Allah itu ada, dari sisi Allah itu Rabb mereka, dari sisi Allah memiliki nama-nama yang banyak. Walain sa'altau man khalaqas samawati wal ardu layaquluna khalaqahunna al-azizul alim. Mereka tahu banyak nama tentang Allah, banyak nama bagi Allah. Tapi ada satu nama Allah Ta'ala yang mereka tidak mau mengakui, yaitu Allah bernama Ar-Rahman. Maka Allah katakan wa yakfuruna bir-Rahman. Dan Allah cerita tentang mereka, mereka mengatakan wa mar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Tapi mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Walain saltahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Mereka juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma in kana hadzal huwal haqq famtir 'alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, kalau memang dakwah Muhammad benar, jati kami batu dari langit gitu. Karena saya saking yakinnya kalau salah gitu. Mestinya kan, ya Allah, kalau dakwah Muhammad itu benar, berilah kami hidayah gitu. Mestinya gitu. Ini dasar orang kafir. Ya Allah, kalau memang ini benar, timpakan azab dari langit. Untuk menunjukkan bahwa karena yakin salahnya gitu. Jadi mereka beriman kepada dan berdoa, tapi tidak beriman nama Allah Ar-Rahman. Nah, penganut kaum musyrikin pada zaman inilah Jahmiyah, yang mereka tidak beriman Allah punya nama seluruhnya. Allah tidak bernama satupun. Allah ada titik. Dia memiliki kesempurnaan, tetapi tidak memiliki nama dan juga tidak memiliki sifat. Karena nama dan sifat itulah milik makhluk. Kalau Allah dinamai dan disifati, nanti kayak makhluk. Atau mengingkari penunjukan nama-nama tersebut terhadap sifat Allah. Seperti yang dilakukan oleh kaum Mu'tazila, kaum Asyairah. Kaum Mu'tazila tidak beriman Allah memiliki sifat. Kandungan nama adalah sifat, mereka tidak beriman. Mengingkari semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang terkandung pada nama-nama Allah. Allah punya nama, iya. Tapi untuk Allah dikatakan bersifat, tidak. Kalau bernama, kata mereka tidak berkonsekuensi sama dengan makhluk. Tapi kalau bersifat, akan berkonsekuensi. Jadi ada punya perbedaan dengan induknya. Agak menyimpang dari induknya, itu Jahmiyah. Sepakat dengan induknya. Jadi dari sisi, kalau menetapkan sifat akan berdampak menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi berbeda dengan induknya, itu kalau kemudian menetapkan nama, itu tidak berdampak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana juga kaum Asyairah, walaupun tidak se-ekstrim Mu'tazilah, tapi masih sama dengan induknya, itu Jahmiyah. Dari sisi, sebagian sifat itu akan berdampak menyerupakan Allah dengan makhluknya, tapi untuk sifat-sifat tertentu tidak. Seperti 7 sifat yang ada dari nama Allah Ta'ala, Al-Alim, Al-Qadir, kemudian praktis itu. Jadi kalau tetapkan sifatnya tidak berkonsekuensi menyerupakan dengan makhluknya, tapi kalau kemudian sifat nuzul itu akan berkonsekuensi. Atau nama Allah Al-Aliyu, Allah bernama Al-Aliyu, kalau tetapkan Allah Maha Tinggi dengan makna Allah berada di atas makhluknya, itu akan berdampak Allah berarti membutuhkan tempat kayak makhluk. Maka mereka nafikan, mereka imani Allah bernama Al-Aliyu. Ayatnya senantiasa dibaca, bahwa ayat kursi dan ayat Al-A'la. Tetapi kalau kemudian harus yakini Allah itu Maha Tinggi, termasuk zatnya berada di atas, itu mereka tidak. Maka ini termasuk ilhad, mengingkari penunjukan nama-nama tersebut terhadap sifat Allah. dan konsekuensi logisnya. Maka sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu ta'til dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah maupun Asy'ariyah, Jahmiyah dan yang lainnya. Yang lainnya di sini Mu'tazilah dan Asy'ariyah, kemudian yang juga diadopsi oleh beberapa aliran-aliran yang ada berikutnya. Seperti kaum Syiah, Rafidah dan organisasi-organisasi yang ada, yang secara pemikiran mereka mengadopsi pemikiran Mu'tazilah. Kemudian yang kedua, menjadikan nama-nama tersebut menunjuk kepada sifat yang menyerupai sifat pada makhluk, sebagaimana yang dilakukan oleh ahli tasbih, yaitu kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi ketika mendengar firman Allah Ta'ala, yadullah mabsutotani misalnya, kedua tangan Allah terbentang, berarti Allah punya tangan dan tangannya seperti tangan manusia. Wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan abadilah wajhu Tuhanmu yang memiliki kemuliaan. Maka dipahami Allah punya wajah dan wajahnya sama dengan wajah manusia. Itu ahlu tasbih. Ini juga termasuk ilhad. Kemudian yang ketiga, menamai Allah dengan nama yang tidak dia kehendaki menjadi namanya. Atau yang lebih tepat, yang menamai Allah Ta'ala dengan nama-nama yang tidak ada dalilnya, yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran atau hadis. Seperti yang namanya kaum Nasrani dengan nama Tuhan Bapa, Al-Ab. Mereka menamai Allah dengan Al-Ab. Atau kaum filosof dengan illatul fa'ilah, causa prima. Maka Allah tidak bernama pangeran dan tidak bernama gusti. Ya. Itu bukan nama Allah. Tetapi apakah diperbolehkan penggunaan pangeran dan gusti, tergantung apakah itu penerjemahan dari Rob, dari ilah, yang tidaklah seorang memahami apa itu Rob kecuali dengan dibahasakan dengan pangeran dan apa ilah dengan apa gusti. Maka selama itu adalah takrib, pendekatan untuk kemudian memahami Allah Ta'ala, maka tidak dipermasalahkan selama maknanya tidak bertentangan. Ya. Sebagaimana ya tadi, yang maha pengampun, yang maha penyayang, gitu, yang maha agung. Itulah pendekatan makna terhadap asma Allah Ta'ala, Al-Azim, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kalau orang Jawa memahami Ar-Rab adalah pangeran, ya enggak ada masalah. Kalau makna pangeran, makna Rab, ketika jelaskan Rab, oh ya nek, niku berarti niku anu pangeran si ngoten itu niku pangeran. Ya nggih pun napa-napa. Karena ya kita harus menjelaskan kepada umat tentang Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala ya, sesuai dengan apa yang bisa mereka pahami, yang mereka bisa jangkau, sehingga mereka bisa lebih mengenal tentang Allah Ta'ala. Tapi ingat bahwa semua pemberitaan tentang Allah Ta'ala yang tidak tadi itu mimbabil khobar, ya, mimbabil khobar. Yang seorang tidak akan bisa mengenal Allah Ta'ala dengan sempurna kalau kemudian tidak kembali kepada bahasa aslinya. Bahasa terjemah itu hanya untuk membantu. Maka ulama telah menyatakan bahwa terjemah Al-Quran itu tidak boleh, haram terjemah harfiah, harus terjemah tafsiriah. Terjemah lafziah enggak boleh, karena enggak akan bisa mewakili. Satu kata diwakili dengan satu kata terus, enggak bisa. Harus sudah tafsiriah, sudah ma'nawiyah. Maka demikian juga terjemah terhadap asma Allah Ta'ala. Ya secara umum tidak bisa diwakili dengan satu kata. Mungkin ya Pak Ahmadi, kalaupun diwakili satu kata kemudian dijelaskan makna dari kata tersebut, agar tidak menimbulkan salah paham. Nah kalau kemudian al-ab itu mimbabil khobar atau mimbabil ilhad tadi, Allah dinamakan al-ab gitu. Hah? Mengapa masuk babul ilhad? Karena maknanya maknanya pertentangan tuh. Maknanya pertentangan. Dan ulama pun tetap menilai bahwa pengisian ilatul fa'ilah itu juga tidak layak bagi Allah Ta'ala. Kosa prima. Ya, kemudian yang keempat, mengambil nama-nama yang merupakan turunan dari nama-nama Allah untuk menamai berhala, sebagaimana dilakukan orang-orang musyrik. Nama Allah, Allah. Kemudian diturunkan namanya, diderivasi dengan nama. Ya, jadi di antara nama Allah, Al-Ilah. Kemudian diderivasi nama tersebut menjadi Al-Lata. Al-Lata, itu dari Al-Ilah. Untuk nama berhala. Dengan maksud sama, sebagai sesembahan. Al-Ilah maknanya sesembahan. Kemudian mereka punya Tuhan selain Allah Ta'ala, dinamakan Tuhannya dengan Al-Lata. Afara'atumul Lata. Nah, itu dari Al-Ilah. Allah bernama Al-Aziz. Kemudian nama Al-Aziz ini diderivasi untuk Tuhan mereka, Al-Uzza. Al-Uzza itu dari Al-Aziz. Pohon besar yang dianggap memiliki keperkasaan. Tempat mereka untuk iktikaf, bergantung, memohon, berkorban. Al-Uzza. Maka di antara sesumbarnya apa, Abu Jahal, mereka punya Uzza. Dan tidak ada Uzza bagi kalian. Ya, kaum muslimin punya Allah Al-Aziz. Ya, mereka membanggakan Al-Uzza. Simbol keperkasaan mereka. Di antara Tuhan untuk ya, menambah mereka semakin perkasa. Allah bernama Al-Mannan. Al-Mannan. Kemudian diderivasi nama ini untuk Tuhan mereka dengan Al-Manat. Al-Manat dari Al-Mannan. Ini termasuk bentuk penyelewengan terhadap asma Allah Ta'ala. Digunakan untuk menamai sesembahan-sesembahan mereka. Nah ini diantara bentuk-bentuk ilhad, intinya bahwa segala bentuk sikap yang tidak sebagaimana mestinya terhadap asma Allah Ta'ala itulah bentuk-bentuk dari ilhad dalam asma Allah SWT. Nah, kaitannya dengan tadi menamakan nama-nama Allah untuk nama berhala jelas itu tidak boleh. Nah, sekarang bagaimana menjadikan nama-nama Allah untuk nama manusia? Jadi hukum penamaan manusia makhluk dengan nama-nama Allah SWT. Terkait dengan hukum menamakan makhluk dengan nama-nama Allah Ta'ala, ada fatwa dari Lajnah Da'imah di mana mereka mentafsil terkait dengan hukumnya. Hukumnya tafsil, tidak ada perincian hukumnya. Perincian pertama, jika nama-nama tersebut merupakan kekhususan bagi Allah, maka tidak boleh makhluk bernama dengan nama tersebut. Tidak boleh untuk nama manusia. Nah, batasan khusus bagi Allah ini ada dua hal. Di nama yang merupakan khusus bagi Allah ini ada dua hal. Yang pertama, memang ketika nama itu disebut, tidaklah terpahami kecuali yang dimaksud adalah Allah. Jadi sudah muayyan. Tidak bersekutu untuk nama tersebut. Seperti Ar-Rahman. Allah itu ketika disebutkan itu orang nggak akan memahami kecuali yang dimaksudlah Allah itu. Coba ketika kemudian seseorang mengatakan saya tadi malam bermimpi bertemu dengan Ar-Rahman itu, apa komentar kita? Orang bilang, saya malam bermimpi dengan ketemu dengan Ar-Rahman. Yang benar. Masa? Enggak, maksud saya Rahman tetangga saya gitu. Ada enggak ada gitu. mesti akan, jangan ngawur kamu, mimpi bertemu Ar-Rahman. Jadi ketika nama disebut, apalagi Allah ya, jelas. Kayaknya belum ada seorang pun yang berani pada hari ini menamakan anaknya dengan nama Allah gitu. Ya. Nah, batasan yang kedua dinilai khusus bagi Allah kalau makna dari nama tersebut. Jadi makna dari nama tersebut juga tidak mungkin dimiliki oleh makhluk. Sifat yang terkandung pada nama tersebut, makna sifat yang terkandung pada nama tersebut tidak memungkinkan makhluk memilikinya. Seperti al-ilah. Itu makhluk tidak berhak. Tidak ada makhluk yang memiliki hak untuk disembah. Nah, sebagian ulama memasukkan juga al-khaliq itu. Ya, al-khaliq itu dinilai sebagai kekhususan bagi Allah Ta'ala karena maknanya. Walaupun kalau kemudian kita teliti dari sisi ada ahsanul khaliqin, itu ada kesan bahasnya apa? Di sana ada khaliq-khaliq yang banyak, tapi Allah yang paling ahsan itu. Ya, jadi kalau Lasna Daimah masukkan contoh ini al-khaliq. Tapi ya, saya belum mukni untuk ini. Karena ada ahsanul khaliqin itu. Ya, intinya pokoknya maknanya tidak memungkinkan. Rabbul alamin, nah itu juga enggak. Itu enggak boleh. Karena apa? Maknanya gitu. Enggak ada seorang alimul ghaibi. Itu juga misalnya kan. Maknanya tidak ada yang berserikat dengan Allah dalam hal ini. Itu untuk alimul ghaib wa syahadah dan untuk nama-nama yang murakkab misalnya. Kemudian yang kedua, apabila nama itu dimaksudkan sekaligus juga sifat. Jadi dinamai dengan nama Allah sekaligus dimaksudkan dengan sifatnya. Memang diinginkan sekaligus sifat, bukan sekedar alam, bukan sekedar isim alam, tapi sekaligus sifat. Kemudian yang ketiga, kalau tidak melanggar kedua hal di atas, maka boleh. Sama saja ada alnya atau tidak ada alnya. Sama saja ada alnya atau tidak ada alnya. Menami Malik atau Al-Malik, enggak apa-apa. Karena memang makhluk pun memungkinkan untuk menjadi raja. Makna dalam terkandung. Dan kita disebut Malik, itu pendengar tidak langsung. Tidak langsung hanya tertuju kepada Allah. Ra'atul Malik. Laqaitul Malik. Saya telah bertemu dengan Al-Malik. Maka ada nama malaikat, malaikat Malik. Jadi termasuk Ar-Rahim. Allah menyebut tentang Nabi kita Raufur Rahim. Rahim. Rauf atau Ar-Rahim, Ar-Rauf. Karena makna itu, sifat itu ada juga pada seorang hamba. Ya, ini secara singkat tentang apa, hukum menamakan makhluk dengan nama-nama Allah Taala. Nah, khuruj minal muskilah, keluar dari muskilah ya, kalau mau menamakan, mengambil nama Allah Taala, tambah saja depannya Abdun. Jadi Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdul Ghafur, itu jelas tidak bermasalah gitu. Gak usah mikir ini maknanya sama, ini kaitannya ada makna yang berserikat atau tidak, atau ini maknanya khusus bagi Allah tidak, itu gak usah bingung-bingung mikir ke sana. Kalau sudah di depannya saya ditambahi Abdul. Tetapi kalau dipanggil, mending dipanggil Dudul, jangan dipanggil belakangnya gitu. Namanya Abdurrahman dipanggilnya apa? Rahman, jangan. Mending kalau kebiasaan kita memang manggilnya singkat ya Dur gitu. Sidur gitu. Kayak Gus Dur kan. Jadi Durnya bukan Rahmannya gitu. Dan Abdurrahman namanya Gus Dur itu. Dipanggilnya Gus Durnya bukan Gus Rahman gitu. Kalau manggilnya Gus Rahman bermasalah gitu. Tapi manggilnya Gus Dur enggak bermasalah gitu. Ya. Maka namanya Abdullah ya panggilnya Abdul gitu. Jangan apa belakangnya. Kebetulan belum ada. Kalau Abdullah yang ya Allah belum ada ya. Tapi kalau Abdurrahman banyak ya. Banyak. Ya Rahman itu banyak. Itu keliru. Namanya udah benar Abdurrahman. Manggilnya yang keliru. Abdul Ghafur, ya Ghafur. Nah, itu agak bermasalah itu jadi. Namanya sudah benar, enggak bermasalah. Manggilnya yang bermasalah. Ya, karena kebiasaan kita manggilnya disingkat. Dan kalau ngasih nama panjang-panjang. Itu kebiasaan orang asing, orang ajam. Bukan kebiasaan kaum muslimin ya. Kalau kebiasaan kaum muslimin dari dulu itu namanya singkat. Satu saja gitu. Enggak panjang. Kita namanya panjang, manggilnya singkat dan bukan namanya juga. Gitu ya. Saya punya teman sekelas namanya Sri Saptarti Wahyuning Setiatin Nurahmi Retno Dewayani. Panggilannya Mami. Dan gak ada namanya gitu. Gak ada yang namanya. Semua temannya satu sekolah itu manggil dia Mami. Padahal namanya Sri Saptarti Wahyuning Setiatin Nurahmi Retno Dewayani. Ya, disingkat di ijazahnya SSWSN gitu. Singkat, disingkat SSWSN gitu. Jadi bukan akhir-akhir ini ya. Nama disingkat ada SBY, JK. Jadi dari zaman saya SMA sudah ada nama teman saya sudah disingkat SSWSN. Retno Dewayani. Ya, sampai apa, jeda dulu. Kita selesai sudah tentang kaidah asma. Untuk kita lanjutkan kaidah sifat. Ya, kita jeda dulu sedikit sebentar. Insya Allah kita lanjutkan nanti. Apa, ya. Dan ini untuk kaidah sifat nanti agak apa, lebih ini lagi, lebih ditingkatkan konsentrasinya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.